Prabot o pane sogelan miskin iku dewe sing apik. moto. Akibate rabi paksaan tresnane arek wedok tiba kawetan. Pekara setitik digawe persoalan, akhire dina sedo pegatan. Mula gak koyo rabi oleh dewe, ala tanpa rupa pokoke nyocoki pikire. Sebab wis dipikir sak durung turunge, sugilan miskin iku wis derajate. Sece maneh wong rabi tangkepan, jam loro bengi digawa nang kelurahan. Lanang wedok dijaluki penjelasan, iso gak iso dikongkon kawinan. Bareng dirabi gak sampe suwe, arek lanang sebab gak nyambut gawe. Arek wedok sumpek pikire, akhire ngomong cak aku ternok mule. Arek lanang ngomong kon tak tuturi, enak gak enak dik ayo dilakoni. Sejarahmu mono dik aku wis ngerti, asalmu iku aku nemu nok pinggir kali. Ayo cak kena dolenan. Dolenan nyet nyet unyet beranti, ono bebek pinggir kali, nyosore berase wak mantri, tituit gondol iwak teri. Iwak teri kok ireng-ireng, jangan terong kok dibumboni. Arek lanang saiki kok ganteng-ganteng, rambute gondrong gak tau dikramasu. Dadi arek lanang mesti ngene, cak sapari ku sing disemoni kok arek lanang to. Lah kok arek wedok-wedok enggak? Arek wedok-wedok iya. Entenono dilungkas tak buntelno. Ti ti ti tuwit damar mati mulia, siti mangan jeruk bakong mati. di Semar molo molo nang kayangan Semar Petro Wonokawan are wetok bendino kok keluyuran apa sih awak dadak kene cakupan. Batin arek wedok, waduh kena sasaran aku rek. Jare arek wedok-wedok, kok sing nom-nom tok sing kena sindir. Lah wong tuwa kok enggak? Wong tuwa iya dilungkas. Tak gekno sing rodok nyemek-nyemek. Cekap semanten sairan kula saemboten borong ke